Oke, satu tembang dari album kami sendiri. Senada Trio, silakan subscribe. Itu Begu. Biar kaya si Peri. Geserkan dulu. Holong mi mada itu nau sol soli, holong mi mada itu nau tangisi, holong mi mada itu hasiti hau masih tadoi dia. Di uta molorok kapu ho anak ni namora ay bawanon mudo au manang turia burju mi mana sotar lupa ona di burju mi mause ilu tuna tua tua molo tikina lao mano poti sala supana gamaki dasar mau bunga tai dalan lau pada oko asadao asadao. Thank you. Terima kasih buat donasinya, Tengku. Luar biasa. Cita, usipono ku beta hita, aku mengeluh tung seorang muli moloso jolo mamora. Kayaknya banyak dari itu ada orang ketiga, ada Saja Busiran Sapodoman juga ada tadi. Ini Sherlyn Apitu tadi apa nonton katanya? Ya suksesnya adik-adikku katanya eda-eda. Oh iya iya.